dan kebahagiaan akhirat. Ketentraman hati, lapang, luas, tenang, tenteram, ini gak bisa dibeli dengan harta. Gak bisa dibeli dengan uang berapapun dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, alladzina amanu wa yatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman adalah orang-orang yang tenang, tenteram dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah, hati menjadi tenteram, tenang. Pertanyaannya sekarang, lebih tinggi mana? Kenikmatan hissi dengan kenikmatan maknawi. Kenikmatan hissi, kenikmatan yang zahir terasa di panca indera. Sedangkan kenikmatan maknawi adalah kenikmatan hati. Tinggi mana? Untuk mengetahui tinggi mana, kita tanyakan pada diri kita masing-masing, kalau hati kita sedang susah, hati kita sedang sempit gundah gulana, dalam keadaan stres, nikmat makan? Enggak nikmat. Nikmat tidur? Tidak bisa. Artinya, nikmat-nikmat hissi hilang semuanya. Ketika hati dalam keadaan tidak tenteram. Sebaliknya, kalau hati tenang tenteram, sehat walafiat, dia makan sederhana pun terasa nikmat. Minum air putih, bersyukur alhamdulillah. Dahabat dhoma, basah tenggorokan, segar, nikmat. Barakallahu fiikum. Berarti jelas pokok dari kenikmatan dan kelezatan adalah kenikmatan hati, kelezatan hati. Dengan apa? Apakah dengan makanan lezat, dengan minuman lezat? Apakah dengan harta yang berlimpah, dengan emas dan perak? Supaya hati mendapatkan kelezatannya, kenikmatannya? Tidak. Jawabannya sudah disebutkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Sejak Allah turunkan Adam dan Hawa alaihimassalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala ihbita minha jami'a. Turunlah engkau berdua semuanya. Ba'dukum li ba'din adu. Nanti turunan kalian sebagian terhadap sebagian yang lain akan menjadi musuh. Kemudian Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Bisa jadi akan datang kepada kalian nanti dariku bimbingan. Kemudian Allah katakan, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Bisa jadi nanti akan datang kepada kalian huda. Siapa yang mengikuti huda tersebut, yang aku berikan tersebut, niscaya dia la yadhill wala yashqa, enggak akan tersesat dan enggak akan sengsara. Artinya apa? Yang kita bahas hari ini. Kalau datang kepada kalian huda, maka ikutilah. Niscaya kalian akan beruntung. Beruntung di dunia, tidak sesat. Dan beruntung di akhirat, tidak diadab. La yadhillu, tidak sesat di dunia. Wa la yashqa, dan tidak sengsara dalam azab yaumul qiyamah. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, Siapa yang berpaling dari zikri, kata Allah. Di ayat pertama, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir pada Allah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Sekarang sebaliknya, waman a'radu an zikri, siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, kehidupan yang susah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada ancaman lain selain kesesatan dan penyimpangan. Allah katakan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan nanti kami akan kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Mereka protes, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira? Rabbku, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal aku di dunia dulu dalam keadaan bisa melihat?" Kadzalika atatka ayatuna fadasitaha. Fakadzalika al-yawma tunsa. Iya, memang demikian. Karena engkau dulu di dunia, ketika didatangi ayat-ayat kami, kalian lupakan. Panasitaha. Fakadhalika al-yawma tunsa. Maka hari ini pun engkau dilupakan. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, sejak menurunkan Adam sudah memberikan pesan bahwa nanti akan datang huda. Ikuti huda itu. Kalian akan beruntung. Kalian akan jaya, kalian akan falah. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman akan falah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan siapa yang berpaling daripadanya, berpaling dari huda, berpaling dari zikrullah, berpaling dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya dia akan sengsara. Di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali menjanjikan sekian keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti Allah katakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan berikan jalan keluar. Dan kami akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu janji. Bagi muttaqin. Atau ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pada kalian furqan, pembeda mana hak mana batil. Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Allah akan maafkan, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Ini semua keberuntungan. Diberi jalan keluar, keberuntungan. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, keberuntungan. Diberi ilmu, diberi furqan. Kejelasan mana hak, mana batil, itu juga keberuntungan. Dihapuskan dosa-dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, itu juga keberuntungan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu." Kata Allah, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakat, bukan satu barakat, barakat, sekian banyak barokah. minas sama'i wal ardi, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang mereka mendustakan. Fa'aghadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan pada mereka azab dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Ikhwan ibn na'azukumullah, maka tidak diazab, itu keberuntungan. Bagaimana supaya tidak diazab? Aminu, beriman kepada-Nya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatin. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan berikan dua kali lipat dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran, dan Allah jadikan untuk kalian cahaya. Tamshuna bihi, yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ini juga janji yang pasti. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan berimanlah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat yang berlimpah, yang berlipat. Wa yaj'al lakum nura, dan dijadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Tamshuna bihi, tanpa cahaya seseorang enggak akan bisa berjalan dengan selamat. Tanpa cahaya, seseorang berada dalam kegelapan, meraba-raba, apakah ini jalannya, apakah itu jalannya. Bisa jadi dia terjerumus dalam jurang yang dalam. Bahkan bisa jadi dia terjerumus dalam neraka jahannam. Padahal niatnya baik. Karena enggak memiliki nur, enggak memiliki cahaya. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini barakallahu fikum prinsip manhaj. Hendaklah berpegang dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kalian berpikir sendiri, mencari sendiri. Jangan kalian berusaha untuk mencari jalan sendiri. Sudahlah, percayalah kepada Rasulullah, ikutilah. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Allah peringatkan dari lawannya. Setelah Allah berikan janji bagi siapa yang mau beriman pada Rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmati, dan memberikan nuran tamshuna bihi, dan memberikan cahaya, penerangan yang sangat jelas agar kalian bisa berjalan dengan jelas kemana jalan selamat, kemana jalan celaka. Dan ini sama dengan Furqan, pembeda mana hak mana batin. Ketika gelap, kita gak tahu mana jalan selamat, mana jalan celaka. Tetapi ketika diberi nuran tamshuna bihi, cahaya yang kalian berjalan dengannya, maka kalian akan tahu, oh ini jalan selamat, ini jalan celaka. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Siapa yang diberi oleh Allah dan siapa yang dijanjikan? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesakannya dalam ibadah, dan aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya. Percayalah kepada Rasulullah. Ikutilah sunnahnya, ikutilah teladannya. Setelah Allah janjikan ini, Allah ancam yang sebaliknya. Siapa yang berani menyelisih Rasul? Waman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falyahdhar alladzina yukhalifu an amri. Hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Nabi, perintah Rasul. An tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim, akan ditimpa fitnah kesesatan atau ditimpa azab yang pedih. Baik, siapa yang mengikuti Rasul beruntung, siapa yang menyelisihi Rasul terancam dengan ancaman kesesatan dan ancaman azab. Dan ancamannya selalu dua. Kecelakaan, kebinasaan di dunia dan kengerian di akhirat. Satu, antusibahum fitnah wa yusibahum adabun alim. Fitnah adalah kesesatan. Ini adalah kengerian di dunia. Yang kedua, kesengsaraan di dalam neraka jahannam. Yang mirip dengan itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yushaqiq adalah menyelisihi jalan rasul. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah, syak itu adalah satu sisi. Rasul fi syakkin, wa hadza fi syakkin akhar. Rasulullah SAW di satu sisi, orang ini mencari sisi yang lain. Rasulullah SAW di satu jalan, dia mencari jalan yang lain. Rasulullah SAW di satu lembah, dia mencari lembah yang lain. Orang ini yang diancam. Wa man yushaqiqir rasul, siapa yang memisahkan diri dari rasul, enggak mau mengikuti sunnah rasul, dia bikin sendiri muhdatsatil umur, dia bikin sendiri kebid'ahan-kebid'ahan dan muhdatsat, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal telah datang pada mereka petunjuk. Kalau belum tahu bisa dimaklumi karena belum tahu. Tetapi ayat ini mengancam orang yang sudah tahu dan sudah datang padanya petunjuk. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menyelisihi jalan Nabi dalam keadaan sudah datang kepadanya keterangan yang jelas huda. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin. Mana jalannya orang mukmin? Jalannya orang mukmin sami'na wa ata'na. Jalannya orang mukmin adalah mengikuti Rasulullah SAW. Jalannya orang mukmin adalah mengatakan dengan kalimat amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Siapa contohnya? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sesuai dengan lafadznya dengan alif dan lam. Dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu. Yang kalau diperintah, sami'na wa ta'ana. Kalau diberi berita, amanna bihi, kullun min indi rabbina. Kami percaya dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami. Itu jalannya orang-orang mukmin, jalannya para sahabat, radhiyallahu alaihim ajma'in. Sedangkan orang yang diancam ini, kata Allah, menyelisihi jalan Rasul. Setelah datang padanya petunjuk, dan enggak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin, apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami palingkan dia ke mana dia berpaling dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Ancamannya selalu dua. Nuwallihi ma tawalla, kami sesatkan dia ke mana dia berpaling, kesesatan di dunia. Yang kedua, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Itu di akhirat nanti. Ancaman dunia kesesatan. Ancaman akhirat neraka. Maka barakallahu fikum, siapa yang berjalan bersama Rasul, siapa yang mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia akan terbimbing di dunia. Karena diberi nuran tamsyuna bihi, diberi cahaya ilmu, terbimbing. Dan juga diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum Wallahu ghafurur rahim. Masih ada janji-janji Allah yang lain untuk para muttaqin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajari kalian ilmu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Janji untuk diberi ilmu. Ini keberuntungan lagi. Keberuntungan dunia apa akhirat? Dua-duanya. Diberi ilmu di dunia, dia terbimbing dengan hidayah. Setelah terbimbing dengan hidayah, dia mendapatkan maslahatnya, yaitu pahala Allah SWT yaumul qiyamah. Mendapatkan keriduan Allah, mendapatkan jannahnya. Barakallahu fiikum. Maka dengan ketakwaan kepada Allah, orang akan mudah mendapatkan ilmu. Apa maknanya? Apakah dengan takwa Allah, berzikir di masjid tiba-tiba jadi alim? Tidak demikian. Berkata Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa ayat ini wa'dun minallahi ta'ala bi anna man ittaqahu 'allamahu. Ayat ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, Allah akan ajari dia. Bagaimana? Ay yaj'al fi qalbihi nuran. Allah berikan di hatinya cahaya yang yafham bihi, dan dia mudah memahami agama. Mudah untuk memahami ma yulqi ilaih. Mudah memahami apa yang disampaikan kepadanya. Disampaikan qala Allah, disampaikan qala Rasul, disampaikan ilmu oleh para ulama. Dia mudah memahami. Karena hatinya bersih. Karena hatinya memiliki cahaya. Qala wa qad yaj'al fi qalbihi ibtida'an furqana. Bahkan bisa jadi Allah berikan di hatinya ibtida'an. Di awal-awal, sebelum dapat ilmu, sudah merasakan ini benar, ini salah, dengan fitrahnya. Seperti siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia gelisah dengan khamar. Ya Rasulullah, masa mereka dibiarkan minum minuman seperti ini? Karena masih belum turun ayat. Nabi tidak lancang untuk mengatakan halal atau haram dari dirinya. Sampai kemudian turun ayat. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari kebaikannya. Masih belum puas Umar. Bagaimana dengan khamr ini? Masih terus tanya. Sampai turunnya pengharaman. Sehingga beliau berkata, intahaina, intahaina, selesai sudah. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya seorang mu'min. Sering tepat, sering benar. Ini juga bermakna atau termasuk makna yang terkandung dalam ayat tadi. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Qala ay faslan yasilu bihi bainal haqqi wal batil. Allah berikan di hatinya faslan, pembeda mana hak mana batil. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan ayat ini sama dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa pada Allah, kami berikan furqan. Furqan juga ilmu. وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan kalian ilmu. Yakni furqan. Pembeda. Penhak mana batil. Ikhwan bin a'azakumullah. Klop antara usaha dengan apa yang Allah takdirkan taufik. Dia cari ilmu dimudahkan oleh Allah Taala. Karena apa? Karena ketakwaan. Ini keberuntungan yang sangat tinggi, tiada tara. Sebab banyak orang yang belajar, tapi dia sangat bebal, tidak bisa paham. Banyak orang yang ingin tahu, tapi terhalang dari pengetahuan. mengerikan. Tetapi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Yani Allah mudahkan dia untuk cari ilmu. Allah mudahkan dia untuk talabul ilmi. Allah jadikan dia faqih, mudah memahami, mudah menghafalkan, mudah mengerti, mudah mengamalkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua itu janji untuk orang-orang yang takwa. Apa itu takwa? Pernah ditanyakan makna ketakwaan. Adapun secara bahasa, ketakwaan dari kata ittaqa yattaqi, yang mananya melindungi diri dengan sesuatu. Seperti seorang yang melindungi dirinya dengan tamengnya, disebut dengan yattaqi bitadzihi. Yattaqi, dia lindungi dirinya dengan tamengnya. Pernah ditanyakan, apa makna ketakwaan ini kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Hurairah balik bertanya kepadanya, akhadta tariqan dashawk? Apakah kau pernah berjalan di jalan yang penuh onak dan duri? Qala na'am. Orang itu menjawab, iya, pernah. Kaifa sana'ta? Apa yang kau lakukan? Orang itu menjawab, idza ra'aitu asy-syawq adaltu anhu. Kalau aku melihat duri, aku hindari. Au jawaztuhu, atau aku loncati. Au qassartu anhu, atau langkahku aku pendekkan agar tidak terkena duri tadi. Kata Abu Hurairah, dzalika taqwa. Dzalika taqwa, itu yang namanya taqwa. Jadi engkau menghindar perkara-perkara yang haram. Engkau menghindari dosa-dosa. Engkau berhati-hati di dunia ini dari berbagai macam perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan, khallid dunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa. Wasna kamashin tauqa ardi syauki yahdaru ma yara. La tahkiranna saghiratan. Innal jibala minal hasa. Disebutkan sebuah syair berkait dengan ini. Tinggalkan dosa-dosa. Yang kecilnya maupun yang besarnya. Dzakat tuqa. Itulah yang namanya ketakwaan. Wasna kamashin. Fauqa ardi syauki. Berbuatlah engkau seperti orang yang berjalan di jalan yang berduri. Yang daru ma yara. Berhati-hati dengan apa yang dia lihat. Menghindar duri-duri, menghindar berbagai macam yang akan membahayakan dirinya. La tahqiranna saghiratan, jangan remehkan yang kecil-kecil. Innal jibala minal hasa, itu dari batu kerikil yang jumlahnya besar. Ikhwanibina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti kalimat taqwa, ditafsirkan pula oleh para ulama yang lain, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi larangan-larangannya. Berhati-hati dari yang haram. Berusaha berjalan di jalan yang halal. Ikhwanibina azakumullah. Ditafsirkan pula, satu dan lainnya saling menjelaskan, bahwa yang namanya takwa adalah mempelajari ilmu syariah dan mengamalkannya. Itu takwa. Belajar tanpa beramal bukan takwa. Beramal tanpa ilmu juga bukan takwa. Yang namanya ketakwaan adalah dia talabul ilmi, mempelajari qala Allah, qala Rasul, dengan apa yang dipahami oleh generasi pertama umat ini. Dan kemudian amalkanlah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka mereka lah yang akan selamat. Berarti kalau disimpulkan apa isi kajian hari ini, bagaimana untuk menggapai keberuntungan dunia dan akhirat? Taqwallah. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja barakallahu fikum, untuk seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala perlu sabar. Tanpa kesabaran, orang enggak akan bisa menjadi muttaqin. Mereka para muttaqin adalah orang-orang yang mengikuti huda. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib yang Allah beritakan dalam Quran. Beriman kepada perkara-perkara yang gaib yang Rasulullah SAW khabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa yuqimuna shalah, yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan seterusnya. Apakah begitu saja diamalkan dengan mudah? Atau ada tantangan? Pasti ada tantangan. Mengapa? Karena inilah dunia. Darul ibtila, tempat ujian. Siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah katakan dalam awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu. Ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Pasti akan diuji. Artinya teori mudah dipaham. Walhamdulillah. Kamu ingin mendapatkan keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat, taqwallah. Bagaimana taqwallah? Saya sudah disinggung, mengikuti huda dan mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam, berpegang dengan sunnah. Tapi kenyataannya ketika kita akan mengamalkan sunnah demi sunnah, kita menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, rintangan. Tetapi Allah SWT menjanjikan bagi mereka-mereka yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi oleh Allah pahalanya tanpa hitungan. Kalau amal-amal soleh dilipatkan 10 kali lipat sampai 100 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali kesabaran. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan tepati pahalanya tanpa hitungan. Mirip dengan apa? Dengan puasa. Puasa juga demikian dalam hadis qudsi. Allah berfirman bahwasanya setiap amalan akan dilipatkan 10 sampai 100 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Karena puasa untukku, aku yang akan memberikan pahalanya sekehendakku tanpa hitungan. Apa kesamaannya antara sabar dengan puasa? Kesabaran di dunia barakallahu fikum sangat miripnya dengan puasa. Kamu menahan diri dalam puasa dari mufattirat, menahan diri dari pelanggaran-pelanggaran puasa. Makan, minum, jima, dan lain-lain. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Demikian pula sabar. Engkau menahan diri di dunia ini dari yang haram. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Sampai mati. Sampai kita wafat. Ikhwan ibn na'azukumullah. Sama-sama imsak. Al-shaumu imsak. Wa-shabru imsak. Menahan diri. Ternyata nilainya barakallahu fikum sangat tinggi. Yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan diberi pahala tanpa hitungan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran bukan hanya satu kali saja, berkali-kali. Allah katakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas ucapan-ucapan mereka. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan dengan cara yang baik, jauhi. Selesai. Daripada sakit hati, daripada kamu tidak sabar, ya sudah jauhi. Tutup telinga. Tutup telinga tapi ada WA. Tutup mata, jangan baca. Kalau mereka hanya berbicara dengan cercaan dan caci makian, maka sabar dapat pahala. Tetapi kalau mereka menebar syubhat yang menyesatkan, kita wajib menjelaskan pada umat bahwa ini salah. Yang benar adalah qala Allah qala Rasul. Wajib. Tapi kalau pribadimu, Allah katakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah terhadap ucapan mereka dan tinggalkan mereka dengan hajran jamila. Ikhwani fillah na'azukumullah, tidak pantas kalau engkau lawan dengan caci maki juga. Kamu jelek, kamu yang jelek. Karena kecil kan? Kamu bodoh, kamu yang bodoh. Dasar. Akhirnya maki-makian. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yuhibbul fuhsya wala tafahush. Allah enggak suka fuhsh dan enggak suka saling mengucapkan kalimat fahisha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena ghirahnya yang sangat tinggi dan cintanya kepada Rasulullah SAW, ketika ada Yahudi yang menyatakan assalamu alaikum, dibalas dengan assalamu alaikum wal la'na, ditambahi la'nat. Kebinasaan atasmu, kata Yahudi. Kebinasaan atasmu dan la'nat atasmu. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kau enggak dengar dia bilang apa tadi? Aku dengar. Dan aku sudah jawab, wa'alaikum. Dari kalimat wa'alaikum ada fahs? Tidak ada. Tapi kata-kata mereka kembali pada mereka sendiri. Wa'alaikum. Kalau mereka mencerca, wa'alaikum. Kalau mereka mendoakan kebinasaan, wa'alaikum. Dan atas kalian juga. Yang jelek tadi mereka tidak dikabulkan, sedangkan ucapan Rasulullah SAW dikabulkan. Kemudian berkata, Inna Allah la yuhibbul fahs walat tafahush. Allah juga menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in. Sungguh kami pasti akan uji kalian bisyai'in. Minan jur, rasa lapar, wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat. Itu ujian. Artinya dunia itu barakallahu fikum tidak lurus-lurus saja. Kadang naik, kadang turun. Kadang sengsara, kadang bahagia. Kadang suka, kadang duka. Sengsara terus itu di neraka. Bahagia yang terus-menerus dalam jannah. Dalam surga. Adapun dunia, kadang-kadang, kadang-kadang. Maka barakallahu fikum, ujian pasti akan datang. Tetapi apa kata Allah, wabashir sabirin, beritahukanlah, berita gembira pada orang-orang yang sabar. Yaitu orang yang ketika asabatuhum musibatun qalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau ditimpa musibah, kekurangan harta, pailit, bangkrut, musibah, kebakaran, runtuh, longsor, tsunami dan sebagainya, hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Dan yang sangat berkaitan dengan pembahasan kita adalah ayat Allah, wasbir li hukmi rabbika, sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Kalau itu haram, pegang kuat-kuat itu haram. Jangan ketika butuh, ketika berhajat, ketika kepepet, adalah haram-haram dikit. Bisa. Ya. Sabar. Sabarlah dengan hukum Allah. Kalau itu haram, jauh. Kalau itu wajib, kerjakan. Tapi jangan pakai kata tapi. Ujian pasti akan datang. Istiqamah di atas hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berubah-ubah. Di sini halal. Di tempat lain haram. Di tempat lain haram. Di sini boleh halal. Ini namanya talawun fiddin. Itu namanya talawun fiddin. Dan biasanya mereka-mereka yang memiliki sifat talawun fiddin adalah ahlul ahwa. Kelompok-kelompok sesat. Khususnya kesesatan hizbiyah, siasiyah. Kaum hizbiyah yang terfitnah dengan pemikiran politik. Sebentar boleh, sebentar enggak boleh. Sebentar anti, sebentar suka. Sebentar mengatakan begini, sebentar mengatakan begitu. Berubah-ubah terus. Mengapa demikian? Karena bukan istiqamah di atas hukum Allah. Tetapi tujuannya adalah hizbiyah. Bagaimana bisa diterima semua golongan. Bagaimana dia bisa berdiri di atas semua golongan. Ya enggak mungkin. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Kata para ulama, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhan nas, keridhaan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Maka maaf, jangan percaya dengan dai-dai politik. Karena akan berubah. Tergantung posisinya di mana, tergantung kedudukannya di mana, dan tergantung bersama siapa. Karena tujuannya politik. Mencari suara sebanyak-banyaknya, mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti makna wasbir li hukmi rabbika, sabarlah terhadap hukum Rabbmu adalah istiqamah. Tabat ala ahkamillah. Tabat ala syariatillah. Kokoh. Istiqamah di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Taqul ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sabar dan terus meningkatkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Taqullah. Sabarlah dan terus berkuat perkuat kesabaran. Dan tetaplah kokoh di dalam barisan kaum muslimin dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka-mereka yang tidak istiqamah dengan ancaman-ancaman yang jelas menghilangkan keberuntungan. Ancaman-ancaman azab yang mengganti kenikmatan menjadi kesengsaraan. Yang mengganti kebaikan jadi keburukan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian syukuri, akan aku tambah. Tetapi kalau kalian kufur, inna adabi la syedid. Jamnya mana? Inna adabi la syedid. Adab, ada dua jenis. Ada adab yang sifatnya pribadi-pribadi, si fulan tertimpa, yang lain tidak. Tetapi ada bencana yang merata. Kapan Kalau Allah menghendaki orang tertentu mendapatkan musibah karena dosa-dosanya, maka Allah akan timpakan pada orang itu saja. Bagaimana kita mendapatkan keberuntungan akhirat? Tujahiduna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, bersungguh-sungguh. Tanpa kesungguh-sungguhan enggak akan didapatkan apa yang kita harapkan. Seorang yang berharap sesuatu tapi dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, kita akan katakan bahwa dia sedang khayal. Tuhai, kalau saya bisa menjadi ulama, tapi dia enggak talabul ilmi. Apa namanya itu? Berkhayal. Tetapi kalau dia talabul ilmi sambil berharap mudah-mudahan aku menjadi alim, itu yang benar. Berarti harapan, keinginan harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Maka kalau dikatakan menggapai keberuntungan dunia dan akhirat, ini menggapai segala sesuatu. Menggapai perkara yang sangat besar. Maka upayanya juga harus besar. Harus dengan kesungguh-sungguhan. Harus dengan juhdun wajtihad. Ikhwan ibn na'azukumullah. Saya akan masuk pada permasalahan kesungguh-sungguhan. Dan kelihatannya akan banyak pembahasannya. Sehingga saya tanya jam berapa? Hah? Menit lagi. Jazakallah khairan. Ada jam di sini barakallahu fiik. Biar bisa kira-kira. Kita akan bahas masalah juhdun wajtihad dalam sesi yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.